wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Faqala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alatus al-khamisatu fi wajibatiha. Poin yang kelima adalah tentang wajib-wajib sholat. Hal-hal yang wajib dalam sholat ada delapan. Sholat batal jika hal ini, hal-hal wajib-wajib ini ditinggalkan dengan sengaja. Namun gugur kewajiban melakukannya jika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu. Namun akan tetapi wajib lisahwi anha, jika tidak melakukan hal yang wajib ini karena lupa, maka ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Perbedaan antara wajib sholat dengan rukun sholat, siapa yang kelupaan rukun, maka sholatnya tidak sah. Kecuali jika dia mengerjakannya, maka tidak boleh tidak, rukun harus dikerjakan. Adapun orang yang kelupaan wajib sholat, ajza'a anhu, maka mencukupinya jika diganti dengan sujud sahwi. Sehingga rukun itu adalah awqadu minal wajibat, lebih ditekankan daripada wajib sholat. Penjelasan tentang delapan wajib sholat ala nahwi al-ati dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Itulah takbir yang disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan gerak dari satu rukun ke rukun yang lain. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru bertakbir setiap kali beliau mengangkat badannya ataukah merundukkan badannya, setiap kali berdiri dan setiap kali duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merutinkannya melakukan takbir intiqal ila an mata, sampai beliau meninggal dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Kemudian yang kedua adalah ucapan sami Allah liman hamidah lil imam, bagi imam dan munfarid, orang yang salat sendirian. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yakumu ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca takbir saat beliau berdiri mengerjakan salat. Thumma yukabbiru hina yarka'u, dan beliau membaca takbir Allahu Akbar saat rukuk. Thumma yaqulu, kemudian beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Hina yarfa'u, ketika beliau mengangkat punggungnya min raka'ati, dari rukuk. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian Nabi mengatakan dalam posisi berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Rabbana walakal hamdu, yang ini menurut penulis hanya disyariatkan untuk makmum saja. Kalau makmum dalam salat berjamaah cuma mengucapkan Rabbana walakal hamdu tanpa tasmi kalimat sami Allah liman hamidah. Adapun imam atau orang yang salat sendirian, maka dituntunkan bagi keduanya al-jam'u bainahuma, untuk menggabungkan dua bacaan. Bacaan tasmi sami Allah liman hamidah dan bacaan tahmid Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang lewat dan berdasarkan hadis Abu Musa, dan di sana disebutkan wa idza qala, dan jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu, maka katakanlah kalian para makmum Rabbana lakal hamdu. Kemudian wajib yang keempat adalah membaca tasbih subhana rabbiyal azim atau bacaan yang lain yang Nabi tuntunkan sekali saat dalam posisi rukuk. Kemudian yang kelima ucapan subhana rabbiyal a'la atau bacaan yang lain yang Nabi tuntunkan sekali ketika sujud. Berdasarkan perkataan Hudzaifah radhiallahu anhu dalam hadisnya, karena adalah yakni an-nabiyya, yang beliau maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata dalam rukuknya subhana rabbiyal azim dan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Watusanu, dan dianjurkan dan tidak wajib aziyadah, tambahan, menambahi bilangan tasbih dalam sujud dan rukuk ila thalathin, sampai 3 kali. Tidak mencukupkan, yang sekali wajib ditambah dengan yang kedua dan yang ketiga dianjurkan. Kemudian yang keenam adalah ucapan atau bacaan saat duduk di antara 2 sujud dengan mengucapkan rabbighfirli atau bacaan yang lain yang Nabi tuntunkan. Berdasarkan hadis Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli, rabbighfirli. Kemudian wajib salat yang ketujuh adalah tasawuf awal. Ini wajib ala ghairi man qoma imamuhu sahwan. Wajib kecuali untuk makmum yang imamnya sudah terlanjur berdiri karena lupa. Fa innahu, maka untuk makmum semacam ini yang imamnya sudah terlanjur berdiri karena lupa, maka wajib bagi si makmum untuk ikut berdiri. Li wujubi mutaba'atihi, karena dia punya kewajiban untuk mengikuti imam. Dan karena alasan yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau kelupaan tasawuf awal, beliau tidak turun kembali. Lam ya'ud ilaihi, tidak kembali kepada duduk tasawuf awal. Namun beliau terus bablas dan beliau tutup dan beliau ganti dengan sujud sahwi di akhir sholat. Watasawut al-awwal dan tasawut awal adalah bacaan at-tahiyyatulillah wa salawat wa tayyibat, assalamu alika ayyan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini bacaan tasahud menurut penulis. Kemudian al-julusulahu, dan duduk untuk membaca tasahud awal berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, sabda Nabi. Nabi mengatakan, idza qa'atum, jika kalian duduk di setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah attahiyatu lillah. Demikian juga dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Rifa'ah bin Rafi', Nabi bersabda, jika engkau duduk di tengah sholat, setelah dapat separuh sholat, maka tenanglah. Dan duduklah dengan duduk iftirash. Kau hamparkan pahamu yang kiri, thumma tasyahad, kemudian bacalah bacaan tasyahud. Ya, bacaan di atas, bacaan tasawuf, attahiyyatulillah, dan seterusnya, disebut bacaan tasyahud. Diambil dari kata-kata syahadah, karena dalam bacaan tersebut terdapat kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini bacaan ini disebut bacaan tasahud mimbab tasmiyatul qul bi al juz'i, menamai sesuatu dengan menamai bagiannya, dengan menamai bagiannya. Bacaan yang panjang attahiyyatulillah, salah satu bagiannya adalah kalimat tasyahud. Oleh karena itu dia dinamai dengan nama bagiannya, maka meskipun kalimat ini tidak hanya kalimat syahadat, namun dia dinamai dengan sebutan tasyahud yang artinya kalimat ucapan syahadat. sebagaimana Allah namai sholat dengan ruku, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku, artinya sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Maka dalam bahasa Arab, satu hal yang biasa, satu hal yang lumrah, menamai sesuatu dengan nama salah satu anggotanya. Warka umat rokin bukan berarti cuma mengerjakan rukuk rame-rame, kumpul ayo rukuk bareng dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, tidak demikian. Namun sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Berkaitan dengan kalimat tasahud attahiyatulillah, segala penghormatan itu milik Allah. Nih, yang dimaksud dengan segala penghormatan itu milik Allah, tentu bukan berarti tidak menghormati orang tua, tidak menghormati, bukan berarti menyuruh tidak hormat dengan orang tua, tidak hormat dengan orang yang lebih tua, tidak hormat dengan guru dan ustaz. Nah, yang dimaksud dengan attahiyatulillah, segala penghormatan milik Allah adalah segala penghormatan yang hanya layak diberikan untuk Allah, maka itu seluruhnya hanya untuk Allah. Penghormatan dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan yang itu adalah hak khusus Allah, maka itu diberikan untuk Allah. Wassalawat, dan semua sholat juga untuk Allah. Yang dimaksud dengan sholat di sini boleh jadi kita maknainya dengan makna bahasa, yaitu semua doa untuk Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Maka sehingga maknanya adalah sebagaimana sabda Nabi kepada Ibn Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau berdoa dan memohon, berdoa dan mohonlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, boleh juga as-salawatulillah, salat itu semua untuk Allah, kita maknai dengan makna syar'i, semua salat hanyalah ditujukan dan diniatkan dan dimaksudkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wattayyibat, dan semua yang baik untuk Allah. Maka yang Allah terima hanyalah semua yang baik-baik. Sedekah yang Allah terima adalah sedekah yang baik. Amal yang Allah terima adalah amal yang tayyib, amal yang baik. Dan jiwa dan nyawa yang Allah terima adalah jiwa yang baik. Jiwa yang tidak baik, sebelum sampai ke langit dunia sudah Allah tolak untuk dikembalikan ke alam kuburnya, untuk kemudian mengalami proses selanjutnya. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahannya. Nah, apakah setelah Nabi wafat itu ada perlu diubah assalamualaikum menjadi assalamu ala Nabi ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagian sahabat mengatakan tidak perlu, tetap sebagaimana keadaannya. Ini pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau mengajarkan bacaan tasyahud, beliau sampaikan di atas mimbar Masjid Nabawi, didengar oleh banyak sahabat, dan beliau belajarkan bacaan tasyahud dengan bunyi assalamualaika ayyuhan nabiyyu, dan para sahabat hadir dan tidak ada dari mereka yang mengingkari apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Demikian juga Ibunda Aisyah tetap assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Namun di sisi yang lain, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya kalimat assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini setelah Nabi wafat perlu diubah dengan menjadi assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sudah ada khilaf, sudah ada perselisihan di antara para sahabat tentang masalah ini. Maka secara umum kita katakan al-amru wasi', masalahnya longgar. Siapa yang mencocoki bacaan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, atau siapa yang mengambil bacaan tasyahudnya Umar bin Khattab dan Aisyah, tidak masalah. Di antara ulama mu'asirin yang memilih versi Umar bin Khattab dan Aisyah, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Salah Al Utsaimin, bahkan Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dan di antara ulama mu'asirin yang memilih versi Ibnu Mas'ud adalah Al Albani di Sifat Salatin Nabi. Dan di antara alasan yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ketika beliau menguatkan pendapat yang tidak perlu mengubah, beliau katakan bahasanya dhamir khitab dalam kalimat ini, yaitu ka dalam assalamualaika, itu bukan dibaca, bukanlah dimaksudkan untuk lil mukhatab, bukan karena mengajak bicara orang. Namun buktinya para sahabat ketika mereka membaca kalimat ini, ketika mereka di masjid Nabi, mereka membacanya secara sir. Mereka membacanya secara sir dan tidak secara jahar. Jika memang harful khitab atau dhamirul khitab ka dalam assalamualaika itu lil mukhatabah, karena maksud untuk berbicara, maka para sahabat yang sholat di belakang Nabi di Masjid Nabawi tentu mengucapkannya dengan kalimat keras pada saat untuk kalimat ini assalamualaika ya nabiyyu. Namun realitanya tidak. Demikian juga para sahabat yang mengerjakan sholat selain di Masjid Nabawi, di Quba atau di tempat yang lain, mereka pun juga tetap di masa Nabi, mereka pun tetap mengucapkan dengan assalamualaika. Padahal Nabi tidak ada di situ. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ka dalam assalamualaika bukanlah lil mukhatabah. Dengan maksud untuk mengajak bicara. Yang ini jadi alasan Ibnu Mas'ud untuk mengubah assalamu alayka ya nabi menjadi assalamu ala nabi. Namun ka di sini faedah dan maksudnya kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala adalah lidalalah ala quwwatil istihdar, adalah untuk menunjukkan betapa dekatnya Nabi di hati orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, meskipun Nabi ada di tempat yang lain, sahabat yang sholat di Quba, meskipun Nabi di masjid, Nabi sholatnya di Masjid Nabawi, mereka tetap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Oleh karena itu, maka kesimpulannya wallahu ta'ala a'lam, masalah ini adalah al-amrul wasi', longgar. Siapa yang mau baca itu silahkan, siapa yang itu silahkan. Namun manakah yang paling afdal? Maka pembahasannya pembahasan afdaliyah. Manakah yang paling afdal, yang paling utama, yang lebih baik? Maka wallahu ta'ala a'lam, yang lebih baik adalah apa yang dipilih oleh Umar bin Khattab dan Ibunda Aisyah, yaitu tetap dengan kalimat sebagaimana yang ada di masa Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, keselamatan untuk kita dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka menurut penulis ini akhir bacaan tasawuf awal, maka berkaitan dengan bacaan tasawuf awal, maka yang wajib adalah berhenti sampai syahadat, sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sedangkan bacaan selawat untuk tasawuf awal hukumnya mustahab dan tidak wajib. Seandainya dilanjutkan dengan sholawat, maka itu lebih baik. Seandainya tidak dan mencukupkan di sini, maka sudah cukup. Kemudian poin yang keenam, fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah sholat. Dan sunnah sholat ada dua macam. Sunnah sholat berupa perbuatan dan sunnah sholat berupa ucapan. Adapun sunnah sholat berupa perbuatan, yaitu mengangkat dua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya rukun. Kalau angkat tangannya, hukumnya sunnah. Dalam pengertian mustahab atau dianjurkan. Demikian juga yang kedua, saat meruku. Kemudian yang ketiga, saat bangkit dari ruku. Wahatuhumah, kemudian menurunkan dua tangan tersebut setelah diangkat. Karena sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairits, beliau mempraktekan sholat. Karena idza shalla, jika beliau sholat, beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar sambil mengangkat dua tangannya. Jika ingin rukuk, beliau angkat dua tangannya. Jika bangkit dari rukuk, juga beliau angkat dua tangannya. Dan sahabat Malik menceritakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Kemudian meletakkan tangan pada kiri, diletakkan pada tangan kiri, dan tangan kanan dan tangan kiri ini diletakkan ala sadrihi, pada dada. Hala qiyamihi, saat berdiri. Maka ini juga satu hal yang dianjurkan saat mengerjakan sholat. Demikian juga memandang ke tempat sujud. Watafriquhu baina qadamaihi qa'iman, dan tafriqatuhu, dia pisahkan, jangan dia rapatkan di antara dua telapak kakinya pada saat posisi berdiri. Maka pada saat posisi berdiri, sebelum rukuk ataupun setelah rukuk, kaki berdiri tegak, dan telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri jangan dirapatkan. Jangan berdiri dengan keadaan telapak kaki kanan dan kiri dirapatkan dan menempel, namun agak direnggangkan. Demikian juga menggenggam kedua lutut dengan dua telapak tangan dalam kondisi jari-jari direnggangkan saat rukuk. Demikian juga meluruskan punggung saat rukuk dan membuat kepala lurus dengan punggung, dan mengupayakan kepala lurus dengan punggung. Kemudian hal-hal yang sunnah dalam sholat berupa ucapan semacam doa istiftah, membaca basmalah. Maka ini mengisyaratkan bahasanya pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ulama yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka mereka akan katakan membaca basmalah hukumnya dianjurkan dalam sholat. Lain hanya dengan ulama yang mengatakan itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka baca basmalah satu kewajiban yang tidak boleh tidak harus dibaca. Kemudian ta'awud, sebelum basmalah ta'awud. Alangkah lebih baiknya jika ta'awudnya diletakkan di depan sebelum basmalah. Membaca ta'awud sebelum basmalah. Kemudian ucapan amin. Ucapan amin menurut jumhur ahli ilm, mayoritas para ulama, hukumnya adalah dianjurkan. Dan ziyadah ala qiraatil fatihah, dan membaca Al-Quran lebih dari sekedar surat Al-Fatihah. Namun ditambahkan dengan ayat atau dengan surat yang lain. Kemudian tambahan untuk tasbih saat rukuk dan sujud lebih dari sekali. Demikian juga dianjurkan untuk memperbanyak doa setelah tasahud akhir sebelum salam. Dan poin yang ketujuh adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal karena umurun beberapa hal yang akan kami sampaikan secara global dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, sholat itu batal dengan semua yang membatalkan toharah. Semua yang membatalkan wudhu, ya, maka ketika sholat kentut atau ya, yang ini membatalkan wudhu, maka batallah sholat. Karena toharah atau wudhu adalah syarat sahnya sholat. Maka jika toharahnya batal, otomatis sholatnya batal. Maka semua pembatal wudhu adalah pembatal sholat dan tidak sebaliknya. Dan tidak sebaliknya. Namun pembatal sholat belum tentu menjadi pembatal wudhu. Kemudian tertawa sampai keluar suara. Nah, artinya kalau senyum belum batal. Nah, kalau sekedar meringis, senyum. Tidak, maka ini tidak batal. Senyum satu hal yang baik namun di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka ini masalah. Apalagi sampai tertawa, sampai senyum tersebut ada suaranya, artinya tertawa. Yang tertawa yang ada suaranya itu bahasa Arabnya yang tepat adalah qahqahah. Fa'innahu yubtiluha, maka qahqahah atau tertawa yang bersuara itu membatalkan sholat dengan ijma'. Karena dia statusnya sebagaimana berbicara bahkan lebih jelek daripada berbicara. Dan karena perbuatan ini tertawa saat sholat adalah bentuk meremehkan sholat. Melecehkan sholat. Watala'ub, dan ini berarti sholatnya main-main. Ini adalah bentuk main-main dengan sholat. Yang ini bertolak belakang dengan maksud sholat. Adapun tersenyum, nampak giginya, nih, atau ya, dia tahan sampai cuma nampak kalau bibirnya bibir orang yang tersenyum. Bila qahqahah tanpa ada suara, maka tidak membatalkan sholat sebagaimana nukilan yang disampaikan oleh Ibnu Mungdzir dan yang lainnya. Kemudian perkataan yang dikeluarkan secara sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Kalau untuk kepentingan sholat, maka tidak membatalkan sholat. Semacam ucapkan tasbih subhanallah untuk mengingatkan imam. Ini berbicara kepada imam dengan mengucapkan subhanallah. Namun ini untuk kepentingan sholat sehingga tidak membatalkan sholat. Dari Zaid bin Arqam beliau mengatakan, kunna natakallama fi sholati, dulu di awal-awal Islam boleh ngobrol sambil sholat. Kunna natakallama fi sholati, dulu kami bincang-bincang saat sholat. Maka mereka sholat berjamaah, namun ya, satu sahabat boleh jadi bertanya dengan sebelahnya, terutama yang masbuk, bertanya kepada sebelahnya, ini udah rakaat keberapa? Nah, jadi, oh ini udah rakaat kedua ini, kamu ketinggalan dua rakaat. Nah, temannya yang juga sambil sholat jawab demikian. Dan itu dulu diperbolehkan. Yukalimu rajulu minna sahibahu, maka salah satu dari kami ngajak bicara temannya yang ada di sampingnya. Wawa ila janbihi fi sholati, dan temannya tersebut ada di sebelahnya, dan ini terjadi saat sholat. Demikian terus itu terjadi dan diperbolehkan dan tidak dilarang sampai turun ayat di surat Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan tunduk. Ya, maka ayat ini memerintahkan untuk sholat sambil berdiri. Ya, demikian juga memerintahkan dengan qanitin, sholat dengan tunduk. Dan qanitin dalam ayat ini Nabi maknai dengan sakitin, diam dan tidak ngobrol. Maka setelah turun ayat itu kami diperintahkan, yaitu Nabi memerintahkan mereka untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Nah, jika ada orang yang berbicara saat sholat karena tidak tahu atau lupa kalau dia sedang sholat, maka sholatnya tidak batal. Berdasarkan kisah sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami yang baru saja masuk Islam, ikut sholat berjamaah dan berbicara saat sholat. Setelah selesai sholat, Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulang sholat, cuma Nabi ingatkan besok-besok lagi kalau sholat gak boleh ngomong-ngomong. Kemudian yang keempat, menurut penulis, di antara hal yang membatalkan sholat adalah lewatnya perempuan yang dewasa, keledai dan anjing hitam di depan orang yang sholat. Ini membatalkan sholat manakala lewatnya sebelum maudhu'us sujudi, tempat sujudnya. Artinya jika lewatnya antara dia berdiri sampai tempat sujudnya. Mafhum mukhalafahnya, mukhalafah dari perkataan penulis, artinya jika lewatnya, kalau bahasa kita, sebelah barat tempat sujud, maka itu tidak membatalkan sholat. Namun kalau antara posisi berdiri sampai sujud, maka itu yang membatalkan sholat. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli," jika salah satu kalian berdiri mengerjakan salat, "fa inna yasturu," maka dia punya sutra manakala di depannya terdapat benda semisal setinggi bagian akhir pelana unta. "Fa idza lam yakun baina yadayhi," maka jika tidak ada di depan, di depannya benda setinggi bagian akhir pelana unta, fa inna yaqta'u salatahu, maka sunnya memotong salatnya, menyebabkan terpotong salatnya, al-himar, lewatnya keledai perempuan, dan tidaklah disebut mar'ah kecuali setelah dewasa. Sebagaimana laki-laki tidaklah disebut rajul kecuali setelah balig. Wal kalbul aswad, dan kambing dan anjing yang berwarna hitam. Dan yang dimaksud dengan ar-rahal adalah mayukab alaihi alal ibil, pelana yang diduduki, alal ibil, di atas unta. Dan dia adalah kasarji lil faras, seperti pelana kalau untuk bahasa untuk kuda. Dan bagian akhir pelana unta itu tingginya kurang lebih satu hasta. Fayakunu, maka adal migdar, ukuran ini setinggi satu hasta inilah, al mujizi fi sutrah, yang mencukupi, yang untuk dijadikan sebagai sutrah sholat. Maka jika orang-orang tersebut memakai sholat dengan memakai sutra, maka tidak batal manakala perempuan atau yang lain itu lewat di sebelah baratnya sutra. Namun akan membatalkan jika lewatnya sebelah timurnya sutra orang yang sholat. Itu jika orang tersebut sholat dengan menghadap sutra. Dan jika dia sholat tanpa menghadap sutra, maka tolak ukurnya sebagaimana yang disampaikan oleh penulis. Jika dia tidak memakai sutra, maka tolak ukurnya adalah apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu kalau lewatnya di sebelah barat maudhi'us sujud, tempat yang dia ambil untuk meletakkan dahinya dalam sujud, maka itu tidak membatalkan. Namun jika sebelah timur maudhi'us sujud, maka itu yang membatalkan, antara berdiri dengan tempat sujud, lewat di situ, maka itu yang membatalkan. Dan antara posisi berdiri sampai maudhi'us sujud, itulah yang disebut dengan lewat di depan orang yang sholat. Yang dimaksud dengan lewat di depan orang yang sholat, di hadapan orang yang sholat adalah lewat antara posisi dia berdiri sholat sampai maudius sujudi, tempat sujudnya. Nah, tempat sujudnya ini ya tidak bisa kita patok ujung karpet misalnya. Tidak kita patok demikian. Karena ujung karpet tidak mesti jadi maudiu sujudihi. Kita jumpai orang-orang yang sholat di karpet dan maudiu sujudihi itu sebelah baratnya ujung karpet. Ya. Maka ujung karpet tidak bisa jadi tolak ukur, oh ini maudiu sujudihi. Sebelah baratnya berarti saya sudah aman dan saya sudah boleh lewat di sana. Realitanya tidak bisa demikian. Namun kira-kira orang ini tinggi atau sedang atau pendek, itu perlu dipertimbangkan. Nah, kira-kira sujudnya sebelah sana, saya lewat sebelah baratnya lagi sudah aman dan sudah tidak melanggar. Ya, maka jika orang tersebut, seseorang tersebut tidak sholat dengan menghadap sutrah, maka tolak ukurnya adalah maudius sujud. Ini tempat yang dia gunakan untuk meletakkan dahinya sebelah mana kira-kira, maka siapa yang lewat di sebelah baratnya, maka dia tidak melanggar hadis larangan lewat di depan orang yang sholat. Dan jika yang lewat tersebut adalah perempuan, maka dan itu sebelah baratnya maudius sujud, maka tidak menyebabkan batalnya sholat laki-laki tersebut. Dan batalnya apa yang dimaksud dengan yaqta'u sholatahu fa inna yaqta'u sholatahu al-himar wal mar'atu, maka lewatnya keledai, perempuan dan anjing hitam itu memutus sholatnya. Apa makna memutus sholat? Tentang apa yang dimaksud dengan memutus sholat? Kalau jumhur ulama yang dimaksudkan adalah mengurangi pahala dan tidak membatalkan. Sekadar mengurangi nilai dan pahala sholat tersebut, namun bukan berarti sholat tersebut batal. Sehingga jumhur ulama tidak mengatakan batalnya sholat seseorang yang dilewati oleh perempuan, keledai dan al-kalbu al-aswad, anjing yang berwarna hitam. Karena beliau-beliau memaknai yaqta' dengan yang kus, mengurangi pahala dan nilai sholat. Ini pendapat jumhur. Namun sebagian ulama memang sejak masa silam memang telah ada yang berpendapat bahasanya yaqta' di sini maknanya adalah membatalkan, yabtul, membatalkan. Dan ini makna ini yang kita lihat diambil dan dipilih oleh penulis Fiqih Muyassar dan dipilih oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Kemudian di antara hal yang membatalkan, kemudian poin yang kelima yang membatalkan sholat, terbukanya aurat dengan sengaja. Artinya jika tidak sengaja, cuma pakai sarung, kemudian melorot. Melorot sudah bahasa Indonesia belum? Sudah ya. Kalau kemudian cuma pakai sarung, kemudian sarungnya itu melorot, yang namanya melorot mesti tidak sengaja. Kalau melorot kok sengaja, bukan melorot namanya. Apa namanya? Ngelepas sarung. Nah, kalau yang namanya melorot ya, maknanya adalah tidak sengaja. Maka jika melorot maka tidak apa-apa. Karena yang jadi pembatal sholat adalah amdan. Dengan catatan, begitu tahu melorot segera diambil kemudian diikatkan. Kalau kemudian ketika tahu melorot dibiarkan, maka jadi sengaja. Semula pas melorot itu tidak sengaja, namun dengan pembiaran jadinya sengaja. Mengingat ini adalah syarat sholat. Kemudian membelakangi kiblat, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Ittisalu najasah, kemudian bersambungnya najis dengan badan orang yang sholat. Namun bersambungnya najis dengan badan orang yang sholat, ini membatalkan ma'ala ilmi biha jika dia tahu. Jika dia tahu. Jika dia tidak tahu, ya, berarti tidak apa-apa. Ya. Jika dia tidak tahu, namun karena dikerjain temannya, gitu. Nah, ini lagi sholat, kemudian dicarikan tali rapia, dikasih tai. Kemudian tali rapianya, karena sholatnya pakai celana, ada sabuknya, kemudian dimasukkan dari belakang. Wah, ini kan ittisalu najasah. Kan ittisal, bersambung dengan diri orang yang sholat. Ini tidak membatalkan membatalkan sholat orang yang dikerjain tadi dari belakang, tali rapianya kemudian ditalikan di apa? Apanya itu namanya? Untuk wadah sabuk itu apa namanya? Ditalikan di situ, diikat. Nah, ini kan ittisal. Ya, makanya tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena ini membatalkan sholat dengan syarat apa tadi? Ma'al ilmi biha, tahu. Kalau dia tidak tahu kalau itu ada najis yang bersambung dengan dirinya, dia kerasa ini ada yang ngerjain gitu ya. Ada yang megang-megang belakangnya ini, namun dia tidak tahu dikerjain apa dan apa. Nah, maka ini sholat tidak batal. Watadzakkur, dan dia ingat. Kalau dia tahu namun lupa. Dia tahu sebelum sholat, dia tahu ada najis. Dan setelah sholat atau saat masuk dalam sholat, lupa. Maka, dan ingat-ingat setelah selesai sholat, maka tidak batal. Maka harus maka syarat yang pertama adalah ma'al ilmi, tahu. Mengerti. Kemudian yang kedua adalah ingat. Dan ini adalah membatalkan jika dia tahu dan ingat saat sholat. Maka ini membatalkan idza lam yuzilha fil hal, jika tidak dia singkirkan seketika itu juga. Kalau dia tahu dan ingat di tengah-tengah sholat, kemudian langsung dia singkirkan, maka sholat tidak batal. Maka dia tahu, misalnya kopiahnya, pecinya ada najisnya. Dia tahu sebelum sholat. Saat masuk sholat, dia lupa. Dapat satu rakaat dia ingat. Oh, peci saya yang saya pakai ini najis. Maka jika dia langsung lepas, maka tidak batal. Namun jika dia membiarkan dalam kondisi ingat, nah ini yang membatalkan. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syarat sholat dengan sengaja tanpa udzur. Kalau dengan sengaja, namun secara sengaja namun dengan udzur, syarat sholat ditinggalkan, semacam syarat sholat menghadap kiblat, dia tinggalkan dengan sengaja, namun ada udzur. Udzurnya karena dia ditawan orang kafir, diikat dengan posisi tidak menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Kemudian gerak yang banyak min ghairi jinsiha, dan itu bukan jenis gerakan sholat, dan itu li ghairi daruratin, bukan karena kebutuhan mendesak. Contohnya makan dan minum secara sengaja. Kemudian di sini digolongkan termasuk pembatal sholat adalah istinad, bersandar ketika sholat. Ketika sholat sambil berdiri kemudian bersandar. Namun ini bersandar itu membatalkan sholat manakala li ghairi udhrin, bukan karena satu udhur. Jika karena udhur, sholat imam yang terlalu panjang, kemudian dia sandaran tembok di sebelah kanannya, atau tembok di sebelah kirinya, atau tiang yang ada di belakangnya, maka tidak termasuk karena itu udzur. Alasan batalnya hal ini karena berdiri adalah syarat sahnya sholat. Dan sengaja menambahi rukun. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Semacam secara sengaja nambahi rukuk dan sujud. Ya. Dia rukuknya tambah satu lagi. Ya. Atau sujudnya ditambahi satu lagi jadinya tiga. Nah. Karena ini merusak gerakan sholat, maka batallah sholat dengan sepakat ulama. Kemudian yang ke-12 adalah sengaja mendahulukan sebagian rukun daripada sebagian yang lain. Sujud dulu baru rukuk misalnya. Langsung sujud baru rukuknya nyusul belakangan. Maka ini batal mengingat urut dalam sholat hukumnya wajib. Kemudian sengaja mengucapkan salam sebelum selesainya sholat. Sholat belum selesai, sengaja salam. Kemudian ta'amud sengaja mengubah makna ya, bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Li'annaha ruknun, karena membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan makna yang benar adalah rukun. Maka ketika seorang itu merusak makna bacaan Al-Fatihah dengan syarat sengaja. Dia bisa ain yang benar, namun dengan dia sengaja dia ngang. Kan? Maka alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan sengaja. Maka batal sholatnya. Karena dia merusak makna. Ihalatul makna. Merusak makna bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Namun jika itu memang maksimal kemampuan dia. Ya. Karena belajarnya telat, sudah umurnya lanjut, ya. Maka disuruh ain gak bisa, bisanya ngain. Nah, mau di kursus berbulan-bulannya tetap ngain. Nah, pokoknya ya harus ngain. Nah. Maka kalau itu memang maksimal kemampuan dia, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifu nafsan illa wus'aha wa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Ya sudah, tidak apa-apa. Ma'fu. Dimaafkan. Oleh karena itu maka di sini dikatakan ta'ammud. Ta'ammud sengaja merusak makna. Kemudian membatalkan niat bitaradud dengan bentuk ragu-ragu untuk membatalkan niat, ya, membatalkan wabil asmi alai ataukah tidak membatalkan. Karena terus-menerus adanya niat dari awal sebelum sholat sampai salam adalah syarat. Maka ketika orang itu sholat, kemudian di tengah sholat, dia taradud. Ini sholat tak batalkan atau terus ya? Batal atau terus ya? Maka di sini katakan adanya taradud membatalkan sholat yang dia kerjakan. Kemudian poin yang ke-8 adalah mayukroh fi sholati, hal-hal yang makruh dalam sholat. Di catatan kaki, makruh dalam istilah para ulama fikih adalah terlarang melakukan sesuatu namun tidak dipaksakan untuk ditinggalkan. Dan hukum makruh berpahala jika ditinggalkan karena imtisalan, karena mau melaksanakan, karena taat. Namun tidak dihukum orang yang mengerjakannya. Dan kaidah tentang makruh, yajuzu fi'luhu indal hajah. Yajuzu boleh ketika indal hajah ada kebutuhan. Min ghairi ittirarin, meskipun bukan kondisi darurat dan terpaksa. Maka kaidah dalam masalah makruh itu menjadi mubah indal hajah ketika ada kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Sesuatu yang seandainya tidak kita ambil, kita kesulitan, namun ya kesulitan yang cukup menyulitkan, namun sebenarnya masih bisa. Masih mampu. Nah, itu hajat. Maka ya, satu hal yang hukumnya makruh dalam kondisi di sikon tertentu ada hajat, maka itu berubah menjadi mubah. meskipun bukan kondisi darurat. Tidak disyaratkan harus kondisi darurat untuk mengubah makruh menjadi mubah. Namun darurat adalah satu hal yang menjadi syarat untuk mengubah yang haram menjadi mubah. Haram menjadi mubah inda darurat. Makruh menjadi mubah cukup indal hajah. Apalagi darurat. Nah, tentu lebih mubah lagi. Nah, dalam kondisi hajat saja menjadi mubah, kondisi darurat maka tentu lebih mubah. Ya, maka yukra dimakruhkan dalam sholat melakukan beberapa poin berikut ini. Pertama, mencukupkan diri cuma membaca Al-Fatihah di dua rakaat pertama. Karena ini menyelisihi sunnah Nabi dan petunjuk Nabi dalam sholat. Kemudian mengulang Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah dibaca lagi. Yang dijadikan untuk bacaan surat, itu malah Al-Fatihah lagi. Setelah baca Al-Fatihah, dan baca surat-surat apa ya? Wah, ya Al-Fatihah aja lah. Karena hal tersebut menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin akan tapi jika dia ulang Al-Fatihah karena kebutuhan, kaan contohnya, yakunu fatahu, dia hilang darinya khusyuk dan hadirnya hati ketika membaca Al-Fatihah, maka dia ingin mengulang Al-Fatihah dengan tujuan untuk menghadirkan hatinya saat membaca Al-Fatihah, maka hal tersebut tidak mengapa. Akan tapi dengan syarat, hal ini tidak menyeretnya kepada was-was. Sehingga setiap sholat mesti Al-Fatihah dua kali. Ya. Karena Al-Fatihah pertama belum mantap. Aduh, kayaknya kurang khusyuknya. Akhirnya ngulang lagi Al-Fatihah untuk kedua kalinya baru membaca surat. Nah, kalau sampai menyeret pada was-was, tentu tidak diperbolehkan. Kemudian maka hukumnya noleh yang sedikit ketika sholat jika tanpa kebutuhan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang menoleh saat sholat, Nabi katakan wa ikhtilas itu adalah copetan. Itu berarti setan berhasil mencopet sholat seseorang. Ikhtilas maknanya sariqa mencuri, wanahbu dan merampas. Dan jika menoleh tersebut karena kebutuhan, maka tidak mengapa. Kaman semacam orang yang memiliki kebutuhan untuk meludah ke kiri dalam sholat sebanyak tiga kali, jika dia tertimpa was-was, maka menoleh ke kiri di sini adalah karena kebutuhan yang Nabi perintahkan. Contoh yang lain, seperti orang yang mengkhawatirkan keburukan kepada sobiyiha, mengkhawatirkan kondisi anaknya, dia khawatirkan adhiya, anaknya hilang. Maka dia tadi sholat bawa anak, namun anaknya sebelah mana ya? Pas sholat, kemudian ini kemana ini? Maka dia toleh sedikit, mainan di belakang. Toh. Nah, oh ya, mainan. Maka tidak apa-apa. Maka ini hajat. Ini ada kebutuhan. Fasarat, maka jadilah dia taltafitu menoleh dalam sholatnya, mulahadatan lahu untuk mengamati di manakah posisi anaknya. Oh, lagi mainan mobilan di belakang. Oh ya sudah. Enggak perlu khawatir. Hilang diambil orang. Wa taqulu fil ittifat al-yasir, dan ini semua berlaku manakala tolehannya adalah tolehan yang sedikit. Namun jika menoleh tersebut, jika seorang itu menoleh bikulliyati dengan seluruh tubuhnya. Nah, kalau tadi tolehannya cuma kepala saja yang noleh, tolehan sedikit. Tidak tanpa badan ikut noleh. Bahkan dia membelakangi kiblat, maka batalah sholatnya. Namun ini membatalkan sholat, membelakangi kiblat ini membatalkan sholat, jika tanpa udzur. Kalau ada udzur semacam ketakutan yang akut, atau semacam itu, atau sejenis dengan itu, sekelas itu, maka tidak mengapa. Ini pas sholat khauf, ini, posisinya posisi sudah mendapatkan arah kiblat, Namun dalam kondisi tersebut tiba-tiba ada serangan bahaya. Akhirnya kemudian dia balik kanan untuk menyelamatkan diri atau mengubah posisi untuk menyelamatkan diri. Dengan itu dia sudah tidak lagi menghadap kiblat, ya tidak mengapa. Dan makruh hukumnya memejamkan dua mata ketika sholat, karena tindakan ini menyerupai perbuatan orang-orang Majusi ketika menyembah api. Dan ada yang mengatakan ini serupa dengan perbuatan, juga serupa dengan perbuatan orang Yahudi, dan kita dilarang untuk tasabuh dengan orang kafir. Dan kaidah dalam masalah makruh, makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Maka di antara kebutuhan, ketika di depannya ada hal yang menarik, yang ini mengganggu konsentrasinya, ada warna-warna pelangi atau apa, jadinya dia enggak konsen, akhirnya dia pejamkan mata supaya tidak terganggu pikirannya dan kekhusyukannya dengan sesuatu yang menarik yang ada di depannya. Maka boleh. Kembali pada kaidah, makruh indal hajat menjadi mubah. Kemudian meletakkan dua hasta ketika sujud. Karena yang dituntunkan adalah mengangkatnya, meninggikannya. Tidak meletakkan hasta dan siku di lantai ketika sujud. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersujudlah kalian dengan baik. Bagaimanakah bentuk bersujud dengan baik? Dalam lanjutannya ayat, lanjutannya hadis, janganlah kalian hamparkan, yaitu kalian letakkan dua hastanya di lantai seperti anjing. Maka yang bagi sepatunya orang yang sholat untuk yuja fi baina dhira'aihi, menjauhkan dua hastanya dari lambungnya. Ya, menjauhkan hastanya dari lambungnya, tidak mendekatkannya. Kemudian mengangkatnya sehingga tidak di lantai dan tidak serupa dengan, sehingga tidak serupa dengan hewan. Kemudian banyak gerak, banyak main-main dalam sholat, karena itu menunjukkan insighalul qalbi, sibuknya hati dengan hal tersebut, yang ini bertentangan dengan khusyuk yang diperintahkan atau dianjurkan dalam sholat. Dan takhassur, berkacak pinggang. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan seorang itu dilarang untuk sholat dalam keadaan mukhtasaran, dengan keadaan berkacak pinggang. Yang namanya takhassur dan ikhtisar dalam sholat artinya seorang itu meletakkan tangannya pada khasr atau pada khasirah. Apa itu khasr dan apa itu khasirah? Dia adalah wasatul insan, tengah badannya manusia, dari kaki sampai kepala, dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala, tengahnya mana? Nah, itu disebut khasr atau khasirah. Nah, yang tengah orang tersebut mustadak, lembut, enggak keras. Nah, yang dia ada di fauqa warikain, di atas paha atas. Nih. Dia posisinya ada di atasnya, paha atas. Di bagian yang lembut, yang tidak keras, di atas, paha atas. Nah, itu yang disebut dengan khasr, yang dalam bahasa kita pinggang. Nah, Aisyah memberikan alasan kenapa terlarangnya hal ini. Karena orang-orang Yahudi melakukannya dalam sholatnya. Mereka sholat dengan bentuk semacam itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sahul Mumti, cara sebagian orang ketika meletakkan tangan saat sholat, dengan diletakkan di pinggir, ini termasuk takhassur, atau minimal dikhawatirkan termasuk takhassur yang terlarang. Sebagian orang ketika sholat meletakkan tangannya, dia letakkan di pinggir, dekat dengan pinggang. Ya, maka kalau ini bukan takhassur, maka minimal dikhawatirkan termasuk takhassur. Kemudian sadel dan menutup mulut ketika sholat. berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadel dalam sholat dan melarang seorang itu menutup mulutnya saat sholat. Maka makruh hukumnya ketika sholat menutup mulut, boleh jadi dengan masker atau lainnya, atau dengan tangan, hukumnya makruh. Namun kembali kepada kaidah, makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Dan termasuk kebutuhan adalah menutup mulut saat menguap. Menutup mulut saat menguap. Maka tidaklah makruh ketika orang itu dalam sholat dia menguap, dia berupaya untuk menutupi mulutnya. Sedangkan sadal itu adalah ayatul al-musalli al-thawb, seorang yang sholat dalam keadaan dia letakkan kain di dua pundaknya, semasa dia pakai kain yang bisa untuk jadi sorban, dia letakkan kain sorban misalnya pada dua pundaknya, ditaruh di sini. Namun walayartu tarfaihi ilal katifaihi, namun dua ujung kain sorban tersebut tidak dia kembalikan ke pundaknya. Cuma disampirkan, kata orang Jawa. Cuma kain sorban tadi cuma disampirkan di punggung. Tidak yang satu ujung yang ada di pundak kiri kemudian ditaruh di kanan, yang di pundak kanan ditaruh di pundak yang kiri. Maka itu sadel. Termasuk sadel orang selain dengan kain sorban, ya, boleh jadi dengan jaket. Orang pakai jaket, jaketnya lengannya, lengan jaket tidak dimasuki tangan, cuma disampirkan saja di pundak untuk sholat. Maka itu termasuk as-sadalu. Namun ada penjelasan yang lain tentang pengertian as-sadal dalam sholat, yaitu menjulurkan kain sehingga sampai ke tanah, sehingga semakna dengan isbal. Kemudian yang kesembilan, di sini dimasukkan oleh penulis sebagai hal-hal yang makruh dalam sholat, yaitu mendahului imam. Dan nampaknya ini satu hal yang kurang tepat, kalau mendahului imam diletakkan di bab makruh dalam sholat, berdasarkan kerasnya ancaman yang ada dalam masalah mendahului imam, maka tidak selayaknya ini masuknya dalam bab makruh, namun layaknya adalah sesuatu hal yang haram dalam sholat. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah salah satu kalian khawatir jika dia mengangkat kepala lebih dari imam? Ayat ja'alallahu ra'sahu, seandainya Allah jadikan kepalanya menjadi kepala keledai atau wajahnya menjadi wajah keledai. Kemudian yang ke-10 adalah tasbikul asabi, menyilang-nyilangkan jari, menyilang-nyilangkan jari. Karena terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang sudah berwudu di rumah dan dia pergi ke masjid ingin sholat, Nabi larang orang yang berangkat ke masjid tadi di jalan sambil tasbih, sambil melakukan hal tersebut, yaitu menyilang-nyilangkan jari. Padahal ini cuma sekedar di jalan dari rumah, dari kos mau ke masjid. Maka jika dalam posisi jalan menuju masjid saja ini terlarang, faqarahatuhu fi sholati min babi aula, maka terlarangnya hal tersebut ketika dalam kondisi sholat lebih-lebih lagi. Malah pas sholat, kemudian dia melakukan gerakan di luar sholat, malah sambil sholat, malah gini, ngolet, kata orang Jawa, maka ini tentu lebih terlarang lagi. Wa tasbik bainal asabi, pengertian tasbik di antara jari adalah memasukkan, menyilangkan sebagian jari pada yang lain. Adapun tasbih, dan jika itu di luar sholat, hukumnya tidak makruh meskipun di masjid, karena Nabi pernah melakukannya sebagaimana dalam satu hadis yang disebut dengan hadis kisah Dhulyadai ini. Kemudian menahan rambut dan kain. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 tulang dan tidak menahan kain, tidak pula menahan rambut. Nah, menahan di sini, al-kaf di sini memiliki 2 makna. Yang pertama, qad yakunu bi makna al-jama'. Boleh jadi maknanya adalah mengumpulkan. Artinya la yajma'uhuma, mengumpulkan keduanya, mengumpulkan kain atau mengumpulkan rambut, wayadumuhu dan menyatukannya, wayadumuhuma dan menyatukannya. Kalau rambut ini berlaku untuk orang yang gondrong, maka makruh hukumnya sebelum sholat dia satukan rambutnya pakai karet, apa namanya, dia kucir rambutnya. Ah, biar nyaman saya mau sholat, dia rambutnya gondrong, dan gondrong rambut adalah tren rambut di masa Nabi, dan dia kemudian kucir rambutnya ketika mau takbiratul ihram. Tapi kalau kucir rambutnya itu sebelum itu, maka lain masalahnya. Karena bukan karena faktor sholat. Dia telah kucir rambutnya. Nah, jika dia kucir rambutnya karena faktor mau sholat, maka ini terlarang. Atau mengumpulkan kain. Mengumpulkan kain dalam bahasa kita, ngelipat kain. Menyingsingkan kain. Maka celana dia linting, kalau celana namanya dilinting, kalau lengan baju namanya disingsingkan. Maka misalnya mau sholat habis wudhu kan agak metet apa-apa, nah ini dalam kondisi semacam ini sholat, ini Nabi larang. Kemudian makna yang kedua untuk yakufu saubahu, arti yakufu di sini diartikan dengan mana, mencegah dan melarang. Artinya la yamnuuhuma minal istirsal hala sujud. Tidak boleh mencegah kain atau rambut yang terurai ini hala sujud ketika sujud. Maka ketika sujud karena rambutnya gondrong, itu jatuh ke tanah, maka disingkirkan. Atau ketika rambutnya itu rambut yang panjang, karena dia khawatir menutupi dahi, maka disingkirkan terlebih dahulu. Maka ini hukumnya makruh. Atau kain. Karena dia pakai kain, misalnya pakai kain sorban, ketika sujud ada yang jatuh, maka kemudian dia pada saat sambil sujud atau sebelum sujud, sudah hampir ke tempat sujud, kain yang mau jatuh itu kemudian dia letakkan di pundak supaya tidak mengganggu kenyamanannya. Namun karena dia memang sudah sejak awal pakai kain sorban, ya setiap sujud ya peluang untuk kain tersebut jatuh kemudian dia singkirkan itu berulang kali, peluangnya tentu peluang yang besar. Maka ini semua terlarang karena ini adalah minal abas, ada termasuk main-main yang bertentangan dengan khusyuk dalam sholat. Kemudian yang ke-12 adalah sholat dan di depannya ada makanan, atau sholat dalam keadaan menahan 2 yang jelek. yaitu kencing dan berak. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, atau tidak pula dalam keadaan menahan dua hal yang jelek. Makanya salat ketika sudah makanan sudah dihadirkan itu bersyarat. Syarat yang pertama adalah tauqan nafsihi. Dirinya sangat menginginkan makanan tersebut. Warohbatuhu fihi, dan dirinya sangat menginginkan makanan itu. Ini syarat yang pertama. Kalau tidak dalam kondisi demikian, dalam kondisi kenyang, bahkan sangat kenyang, dan di depannya ada makanan, maka ini tidak termasuk. Karena syarat, maka ya tinggal sholat begitu saja, dan ini tidak termasuk dalam larangan. Kemudian yang kedua, ma'akudroti ala tanawulihi, dalam kondisi dia mampu untuk menikmati atau mengkonsumsi makanan tadi. Kalau dia tidak mampu untuk mengkonsumsinya, kenapa? Karena masih terlalu panas, ya, sehingga kalau mau dimakan juga harus nunggu agak dingin, ya. Daripada nunggu di situ, ya, gunakan untuk sholat. Nanti pulang-pulang sudah agak dingin, sudah layak untuk dimakan. Atau dia tidak mampu untuk memakannya karena dalam kondisi puasa. Menjelang asar itu sudah makanan sudah jahe, sudah siap. Namun ya, wah saya tak enggak sholat asar di masjid lah. Ini kenapa? Ada makanan. Ya. Tapi apakah Anda bisa memakannya? Anda bisa dalam kondisi puasa. Maka tidak termasuk dalam larangan. Kemudian yang ketiga, makanan tersebut sudah hadir di depannya. Kalau masih di dapur, maka tidak termasuk dalam larangan. Sehingga dicontohkan, seandainya makanan tersebut memang sudah hadir di depannya, akan tapi dia puasa atau dalam keadaan sangat kenyang, sehingga dia tidak punya minat dengannya, atau dia tidak mampu untuk mengkonsumsinya karena sangat panas, maka dalam kondisi ini semua tidaklah makruh sholat meskipun di hadapannya ada makanan. Adapun dua hal yang jelek yang dimaksudkan adalah kencing dan berak, dan dikiaskan dengan itu kentut. Maka waqad nuhya an dzalika kulli, itu semua adalah dilarang karena dalam kondisi ini hati menyibukkan hati orang yang sholat. Maka dia sholat dalam keadaan memikirkan makanan. Dan kacaunya pikirannya, karena ya, pikirannya tertuju ke makanan. Maka lebih baik makan mikirkan sholat daripada sholat mikirkan makan, itu kata orang. Mimma yunafil khusu'a fi sholati, dan ini satu hal yang bertolak belakang dengan khusu' dalam sholat. Ya, demikian juga kalau dia dalam keadaan menahan kencing dan berak, maka boleh jadi menimbulkan madarat. Madarat kesehatan jika dia menahan kencing dan berak wa mudafa'ah dan mencegahnya. Kemudian yang ke-13 adalah melihat-lihat ke atas. Ini sholat karena ada kok lama, kemudian di depan imam, di atasnya imam itu ada jam, maka sambil lihat jam berapa ya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah berhenti sejumlah orang yang melihat-lihat ke arah atas ketika dia sholat. Jika tidak, maka tersambarlah mata-mata mereka, artinya buta matanya. Mau buta? Nah, gitu kata Nabi. Mau buta mata? Nah, ya, silahkan teruskan lihat-lihat ke atas. Nah. Ya, kemudian poin yang terakhir di bab ini, di bab keempat, adalah hukum orang meninggalkan sholat. Maka orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir murtad, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Adapun orang yang meninggalkan sholat tahawunan karena meremehkan dan karena malas, maka yang benar ini mengisyaratkan khilaf, mengisyaratkan adanya perselisihan. Maka yang benar dia adalah orang yang kafir jika dia meninggalkan sholat tersebut terus-menerus dan bil kuliah dan total. Sama sekali tidak pernah sholat. Yaitu sholat 5 waktu. Ya, sholat setahun memang sholat 2 kali, namun cuma Idul Fitri dan Idul Adha saja. Bukan sholat 5 waktu. Maka ini teranggap dia meninggalkan sholat secara total. Mengingat firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik, maka jika mereka tobat dan menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Padahal maka ayat ini menunjukkan bahwa mereka jika tidak mewujudkan syarat bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, tidak menunjukkan syarat menegakkan sholat, maka bukanlah kaum muslimin dan bukan saudara kita dalam agama. Maka ayat ini dalil bahasanya hukum asal sholat dan zakat itu adalah syarat untuk jadi saudara seagama. Sehingga menunjukkan bahasanya ini adalah jika ditinggalkan membatalkan iman. Nah, namun untuk zakat terdapat hadis yang menunjukkan kalau orang yang tidak bayar zakat itu tidak batal keimanannya. Maka dia untuk waktu zakat mengalami takhsis. Namun takhsis ini tidak dijumpai untuk masalah menegakkan sholat. Sehingga tetaplah berlaku apa yang ada dalam ayat ini. Ditambah sabda Nabi, poin pembeda antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan sabda Nabi, dinding pembatas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Gimana kalau orang itu sholatnya bolong-bolong, pas ingat, pas tidak, pas ingat ya sholat, pas enggak ya, enggak sholat. Amma mangkana yusali ahyanan wa yatuku ahyanan, adapun orang yang kadang sholat dan kadang tidak sholat. Atau dia sholat cuma satu sholat fardu atau dua sholat fardu, fadzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati dia tidak kafir. Karena dia tidaklah meninggalkan sholat secara total. Sedangkan nas hadis tarokas sholata. Dan alnya disitu jinsiyah, sehingga maknanya tatarkas sholati, alnya jinsiyah, sehingga artinya meninggalkan sholat secara total. Maka orang yang bolong-bolong itu dalam bahasa Arab dia tarokas sholatan, bukan tarokas as-sholata. Wal asul, dan mengingat hukum asal seorang muslim adalah masih tetap ada keislamannya, maka tidaklah kita keluarkan dari Islam kecuali dengan dalil dan bukti yang yakin. Maka apa yang terbukti dengan yakin tidaklah hilang, yaitu terbukti yakin, dia yakin hukum asalnya dia adalah seorang muslim, maka keislamannya tidaklah boleh dihilangkan illa biyakin, kecuali dengan bukti yang juga yakin. Ini diambil dari perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin di Shahul Mumti. Karena demikianlah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, bahasanya meninggalkan sholat yang membatalkan keimanan adalah membatalkan sholat secara atau meninggalkan sholat yang membatalkan keimanan adalah meninggalkan sholat secara total. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seringkali ketika sholat dada saya terasa nyeri yang membuat saya melakukan gerakan karena itu dapat meringankan sakit yang menjalar di dada dan kepala, dan ini terus terjadi setiap sholat. Maka apakah gerakan yang saya lakukan dihukumi makruh? Gerakannya kecil, semisal menggelengkan kepala, menegakkan punggung. Maka jika memang itu karena ada kebutuhan karena rasa nyeri, maka ya, kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang makruh karena kebutuhan, maka dia menjadi mubah. Namun jika mungkin ditanyakan pada ahlinya, dikonsultasikan pada dokter, sehingga bisa disembuhkan secara total, maka itu tentu lebih baik. Usahakan untuk berobat. Ketika sebelum sholat imam menyeru kepada makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian makmum menjawab samina wa atona, apakah perbuatan makmum tersebut dituntunkan? Jawabannya tidak ada tuntunan untuk menjawab dengan samina wa atona. Maka perintah tersebut yang dibutuhkan adalah aplikasi nyata, yaitu lihat samping kanan dan kiri, dah lurus ataukah belum, gitu. Bagaimanakah dengan bacaan tasawuf sebagai berikut? At-tahiyat al-mubarakah wassalatu wattayyibatu lillah. Sebagaimana bacaan tersebut terdapat di buku tuntunan sholat yang tersebar luas. Apakah bacaan tersebut sahih? Wallah alam pastinya apakah ada apa tidak bacaan. Karena bacaan tasawuf ada beberapa variasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani di sifat salatun Nabi. Apakah ini termasuk apa yang beliau sebutkan di sana ataukah tidak? Jika tidak dan nampaknya adalah tidak, maka ini satu hal yang tentu tidak benar. Cukupkan diri dengan yang warid, yang berdalil, dengan dalil yang sahih. Apakah bila bersin saat sholat kita boleh membaca Alhamdulillah? Alhamdulillah jawabannya boleh. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, ketika ada orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, namun tidaklah dituntunkan untuk orang yang ada di samping kiri dan kanannya untuk membaca tasmid ya hamukallah. Yang karena ini maka sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami kemudian terhitung dianggap berbicara dalam sholat. Bisakah memperagakan bagaimanakah isyarat menjawab salam dalam sholat? Ya, ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita dan kita dalam kondisi sholat, maka tetap dijawab, namun jawabannya tidak lisan dengan isyarat. Maka jawabannya yang dipentingkan dalam masalah ini adalah faham. Kalau itu kita tahu kalau kita merespon ucapan salamnya. Adapun bagaimanakah bentuknya, maka wallah ta'ala a'lam, tidak harus bentuk begini dan begitu. Yang jelas mungkin isyarat yang dia bisa mengerti kalau kita mendengar ucapan salamnya dan kita meresponnya. Jika kita sholat, uang logam dalam saku baju jatuh saat sujud. Bolehkah uang tersebut kita ambil untuk dimasukkan ke saku celana agar tidak jatuh lagi? Lebih baik bahkan tidak diambil, biarkan aja. Lebih baik, karena juga bukan kebutuhan darurat mengambilnya. Saya jamin gak ada sampingnya yang kemudian ngambilnya kan. Seorang masbuk ketika imam salam, dia malah ikut salam, lalu dia berzikir ba'da salat, kemudian dia ingat belum sempurna rokaatnya, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus menambah kekurangan rokaat yang belum dia kerjakan, kemudian dia sujud sahwi 2 kali setelah salam. Kemudian salam lagi setelah sujud sahwi. Apa tips atau kiat ketika kita diganggu teman saat sedang sholat? Marahi dia setelah selesai sholat. Kamu jangan jadi setan. Setan sudah banyak, jangan kamu tambahi dengan tambah dirimu. Orang tua kami benar-benar tidak bisa baca bacaan sholat termasuk Al-Fatihah dan mereka tidak mudah memahami jika diajari bacaan-bacaan sholat karena mereka tidak bisa baca huruf hijaiyah. Maka apa yang harus mereka baca ketika sholat? Kalau mereka masih hafal Al-Fatihah, maka bacaan yang wajib, yang pokok adalah Al-Fatihah. Bacaan yang pokok itu adalah Al-Fatihah. Insya Allah kalau takbiratul ihram bisa lah ya, Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah, maka adalah dia diajar untuk, kalau bisa menghafal Al-Fatihah, maka adalah dia upayakan untuk mengajarinya menghafal Al-Fatihah. Dan seandainya kemampuannya memang semacam itu, ya sudah, tidak apa-apa. Kemampuannya semacam itu. Fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kalian semampu kemampuan, maksimal kemampuan kalian. Jika tidak bisa ain kemudian ngah, ya biarkan aja, enggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya. Biarkan dengan keadaan bacaannya yang sebisanya. Nah, setelah dia maksimal untuk, memang itu maksimal kemampuannya. Kemudian bacaan, adapun bacaan-bacaan yang lain, kalau memungkinkan bisa ditambah dengan bacaan tasyahud, maka itu ideal, lebih baik lagi. Jika tidak, ya sekedar diam, yang penting gerakan sholat dikerjakan, yang pokok sholat di Al-Fatihah dia kerjakan dengan baik, dan itu maksimal kemampuannya, ya sudah. Dan jika masih bisa ditambahi, bisa untuk dilatih, dan dilatih untuk menghafal bacaan ini dan itu, maka perlu dilatih dan diajari, dimulai dengan bacaan-bacaan yang pokok. Takbir, Al-Fatihah, bacaan tasyahud. Nanti setelah itu kalau masih ada kemampuan, maka bisa ditambahi dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Apakah ta'awud setiap rokaat ataukah cukup pada rokaat pertama? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Apakah ta'awud itu cukup di rokaat pertama ataukah di rokaat kedua juga ta'awud lagi sebelum membaca Al-Fatihah? Hal ini berkaitan dengan masalah apakah bacaan-bacaan setelah berdiri itu teranggap memutus rangkaian bacaan Al-Quran yang dibaca di rokaat pertama ataukah tidak. Kalau dianggap putus, ini membaca Al-Quran baru. Ketika masuk rokaat kedua, maka ini baca Al-Quran baru. Maka ulama ini akan mengatakan baca ta'awud lagi. Jika tidak, itu semua bacaan, takbir, tasbih, dan seterusnya tidak dianggap memutus, maka mereka mengatakan tidak perlu bacaan ta'awud. Pendapat yang nampaknya lebih kuat dengan menghormati pendapat yang lain, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, adalah ta'awud untuk setiap rokaat. Apakah benar pernyataan berikut, seorang yang tertawa karena terpaksa, tidak mampu menahan keinginan untuk tertawa dengan tidak ada niat meremehkan dan main-main, tidak batal? Jawabannya tidak benar. Tertawanya itu sendiri membatalkan puasanya, karena ini tidak tergolong terpaksa. Ini tidak tergolong terpaksa yang dimaafkan. Terpaksa yang dimaafkan itu ikrah. Ikrah itu ada orang yang menekan dia, mengintimidasi dia, sehingga dia tertawa. Bisa enggak? Diintimidasi kamu harus tertawa. Kalau enggak, saya tempelengi. Nah, itu nanti tertawanya tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Adapun hal ini, karena temannya itu demikian usilnya, sehingga bikin ulah ini dan itu, maka dia tidak kuat untuk menahan untuk tidak tertawa, maka akhirnya tertawa, maka batal sholatnya. Ini tidak bisa disebut terpaksa. Maka mungkin bisa kita, dalam bahasa Indonesia perlu kita bedakan terpaksa dengan dipaksa. Yang ma'fu adalah jika dipaksa. Adapun terpaksa boleh jadi terpaksa karena keadaan, terpaksa karena sikon. Nah, itu dalam bahasa Indonesia sering digunakan ungkapan semacam itu. Nah, yang tidak memiliki dampak hukum kalau melakukan hal yang terlarang karena dipaksa. Ketika sholat kemudian terjadi gempa atau semisal, apakah membatalkan sholat atau berpindah ke tempat yang aman dan melanjutkan sholat? Karena dikiaskan dengan sholat khauf. Jika memerlukan gerakan yang sangat banyak, keluar dari gedung bertingkat misalnya, lantai atas, maka batalkan sholat. Dan membatalkan sholat karena sholat yang wajib karena kebutuhan darurat, semacam itu tidak mengapa. Tumakninah itu hanya wajib untuk sholat wajib atau untuk semua sholat sunnah? Jawabannya untuk semua sholat. Sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Dia adalah rukun di semua sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jika sholat sendiri misal di kamar yang tidak ada orang yang lewat-lewat, apakah masih perlu memasang sutroh sholat? Jawabannya masih perlu tetap dituntunkan untuk sholat menghadap sutroh. Karena di samping untuk mencegah orang yang lewat, sutroh itu juga Nabi sampaikan punya faedah berkaitan dengan masalah jin yang mau lewat. Jika sholat raih imam, lama sekali bacaannya. Bolehkah saat berdiri kita duduk karena tidak ada sandaran? Jika memang betul-betul tidak kuat untuk berdiri, maka boleh duduk. Nanti kalau kemudian sudah kondisinya, sudah kaki sudah lumayan baikan, dan wajib berdiri lagi. Bagaimana jika sholat imam di bawah, akhwat di atas, soalnya tidak terdengar, misal karena mic-nya mati, lalu kita tidak tahu apa kita mendahului imam ataukah tidak. Jika sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengikuti imam, karena memang suaranya sama sekali tidak terdengar, maka jamaah putri di atas bisa niat untuk kemudian keluar dari jamaah. Atau kemudian salah satunya jamaah dengan imam yang di bawah, dan salah satu maju, atau salah satu kemudian jadi imam untuk jamaah perempuan yang lain. Dan untuk imam dalam jamaah perempuan dituntunkan tetap berada di barisannya tanpa maju ke depan. Jika seorang sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian dia tiba-tiba merasa sekan sakit, dia segera memutus sholatnya, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Sholat sunnah boleh dibatalkan karena ada kebutuhan. Mubah dibatalkan karena ada kebutuhan, dan makruh dibatalkan tanpa ada kebutuhan. Dan ini ada kebutuhan, maka membatalkannya mubah dan tidak makruh. Apa hukumnya iqamah bagi jamaah wanita ketika memberikan sholat berjamaah sesama wanita? Hukumnya diperselisihkan. Minimal hukumnya adalah mubah. Minimal hukumnya adalah mubah sebagaimana pendapat sahabat Ibnu Umar. Setelah selesai sholat baru ingat jika ada najis di pakaian, apakah sholat harus diulangi? Jawabannya tidak perlu diulangi. Karena najis itu membatalkan sholat jika ingat dan tahu. Bolehkah sholat tarawih dengan niat 11 rakaat, lalu baru 2 rakaat ngantuk sekali, lalu tidur, dan baru dilanjutkan lagi di akhir malam? Jawabannya boleh. Jika sholat kelebihan rakaat saat sudah terlanjur berdiri, baru sadar, apakah segera duduk dan membatalkan rakaat tersebut, atau melanjutkan rokaat baru setelah salam sujud sahwi. Jika kelebihan rokaat, maka sengaja melebihkan rokaat, sholat batal. Sengaja sholat duhur 5 rokaat, maka sholatnya batal. Ya, kan ini sholat yang tidak dituntunkan. Fawarat, maka ini sholat yang tertolak dan batal. Namun, sehingga jika orang itu berdiri, sholat duhur masuk ke rakaat yang 5, setelah berdiri di tengah-tengah berdiri dia ingat, maka dia wajib turun. Kalau dia tetap bertahan berdiri malah dilanjutkan, sholatnya batal. Namun dia wajib turun, duduk tasahud akhir, kemudian dia bisa kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam atau sujud sahwi setelah salam. Bagaimanakah gosok gigi dengan odol pasta ketika berpuasa? Jika dengan odol atau dengan pasta, hukumnya dinilai makruh sebagaimana jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Ibnu Baz dan yang lainnya. Namun jika tanpa odol, tanpa pasta, nah ini semisal dengan bersiwak dengan kayu arak atau kayu arak yang hukumnya dianjurkan. Ketika takbiratul ihram timbul was-was di mulut ada sisa air wudhu dan takut tertelan, ditelan saja tidak apa-apa. Tidak perlu was-was. Apa yang tersisa di mulut boleh ditelan. Akhirnya memilih sholat dengan semua bacaan di dalam hati tidak dilafadzkan. Sholat tidak sah. Jika semua bacaan termasuk takbiratul ihram dan yang lainnya al-fatihah hanya di batin, sholat tidak sah. Apakah sholatnya sah? Jawabnya tidak sah. Atau wajib diulangi walaupun telah berlalu beberapa waktu atau hari dari kejadian tersebut. Jika karena ketidaktahuan, maka sebagaimana fatwa banyak ulama, wajib diulangi sekarang. Setelah selesai pengajian. Samakah antara mengulangi sholat yang tidak sah dengan istilah qadha? Kemarin Ustaz berkata tidak ada qadha untuk sholat menurut sebagian ulama. Yang dimaksud dengan tidak ada qadha adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, jika orang itu melakukan kesalahan yang membatalkan sholat, boleh jadi karena ketidaktahuan, kebodohan, atau karena taksir tidak mau bertanya, karena kecerobohan tidak mau bertanya, maka itu wajib diulangi. Apa benar ayat itaqullah haqqatuqatih mansukh dengan fatakullah mastaqtum? Demikian pendapat sebagian ahli tafsir. Dan pendapat yang benar, yang tepat adalah apa yang dikatakan oleh Abu Labas Ibn Taymiyah di kitabnya Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan. Beliau katakan bahasanya yang dimaksud dengan itaqullah haqqatuqatih adalah fatakullah mastaqtum. Yang dimaksud dengan itaqullah haqqatuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maksudnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semaksimal kemampuan kalian. Bolehkah mempopulerkan ayat yang mansukh tanpa menyebutkan dan menjelaskan kalau sudah dinasakh? Yang benar tidak ittaqullaha haqqa tuqatih tidaklah mansukh. Namun dia dijelaskan maknanya dan maksudnya oleh ayat fattaqullaha mastata'tum. Batalnya sholat karena lewatnya wanita, apakah juga berlaku jika yang sholat ada seorang wanita? Iya. Karena hukum untuk laki-laki berlaku untuk perempuan sama saja. Kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Apakah berlaku sebaliknya laki-laki lewat di depan wanita? Ya, enggak. Kita mengikuti dalil dan tidak ada pernyataan demikian. Bagaimana cara orang yang bertahun-tahun tidak sholat rujuk kembali kepada Islam dengan bertobat dan mengerjakan sholat? Bagaimana cara jika ingin keluar dari shaf karena batal wudhu? Carilah gerakan yang paling sedikit mengganggu jamaah yang lain. Maka dia bisa kemudian misalnya ke selatan, kemudian ngambil pinggir tembok misalnya, untuk kemudian bisa keluar. Apakah lewat utara atau lewat selatan, melewati tempat sujud makmum lain atau lewat timur? Mana yang paling sedikit mengganggu? Apakah dengan membelah shaf ke timur ataukah dengan melewati makmum, karena melewati makmum hukumnya tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah melewati di depan orang yang sholat sendirian atau di depan imam. Jika sholat berjamaah ada shaf depan yang kosong, sedangkan diketahui kosong saat sholat sudah berdiri sholat, maka apakah boleh yang berada di belakang maju ke depan shaf kosong tersebut? Berapa batasan langkah orang untuk pindah tempat? Jika di depannya persis kosong dan dia tahu setelah dia takbiratul ihram, setelah masuk salat, maka dia bisa langkahkan kaki untuk menutup sop yang ada di depannya. Namun jika itu harus membelah sop karena yang di depan sekali, maka tidak perlu. Itu adalah tafrid dan itu kesalahan orang-orang yang ada di belakang sop yang kosong. Jika ingin takbiratul ihram, apakah harus langsung takbir ataukah berdiri sejenak lalu baru takbir? Asalkan sudah pasang niat yang benar, kalau sudah pasang niat bisa langsung langsung takbiratul ihram. Bukankah mengganti bacaan tasawuf dengan ya ayyuhan nabiyyu adalah perkara bid'ah, tetapi kenapa masalah ini dilonggarkan? Maka satu kaidah tentang bid'ah yang patut untuk diketahui, tidak ada bid'ah dalam praktek ibadah yang dikerjakan oleh sahabat. Semua praktek ibadah sahabat tidak dikatakan bid'ah. Maka yang namanya bid'ah itu adalah praktek ibadah setelah masa sahabat. Ada bacaan baru atau apa yang baru, nah ini yang terhukumi bid'ah. Apakah termasuk hal yang makruh jika seorang wanita menutup wajah ketika sholat? Jika makruh, apakah artinya bisa jadi mubah jika darurat? Seperti apa daruratnya? Maka sama makruh bagi wanita untuk menutup wajah ketika dia sholat. Namun ketika ada laki-laki ajnabi di dekat tempat tersebut, maka itu hajah bagi dia untuk menutup wajahnya. Ya, dan makruh ketika ada hajat, ini, karena dia menjadi terlihat oleh orang lain, maka dia ada hajat, ada kebutuhan dia untuk menutup dirinya. Dan makruh jika ada hajat menjadi mubah. Dalam sholat jamaah ketika imam beberapa saat setelah membaca Al-Fatihah belum mengucapkan amin, tetapi makmum sudah mengucapkan amin, apakah termasuk mendahului imam yang terlarang? Jika makmum diperintahkan untuk mengucapkan amin setelah imam selesai walad dhalin, jika makmum telah mengucapkan amin pada tempatnya setelah imam selesai ad-dhalin, maka dia tidaklah melakukan hal yang terlarang, namun dia melakukan hal yang dituntunkan. Bagaimana jika seorang itu melewati atasnya sutoh, semisal sutohnya bupatas. Atasnya sutoh, bukan baraknya sutoh, bukan timbunya sutoh, namun pas sutohnya. Nah, apa ini juga mengurangi pahala sholat. Nah, jadi tidak, yang terlarang adalah melewati apa yang sebelum sutoh. Bolehkah membaca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, rabbil firli sebanyak-banyaknya menunggu imam yang agak lama? Jawabannya boleh. Bahkan dianjurkan. Menahan kentut dalam sholat apakah boleh? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh dan bisa jadi haram jika menyebabkan pikirannya selalu tertuju pada pantatnya. Karena ada sebagian orang nahan kentut kemudian hilang. Nah, kemudian dia nyaman gitu. Nahan sekali kemudian dia nyaman, enggak terganggu lagi. Maka makruh. Tapi jadi haram jika keinginan kentutnya demikian kuat sehingga ketika dia tahan, maka enggak tertahan maksudnya. Maka dia tahan terus kentutnya ya. Konsentrasinya pada pantat dan kentutnya. Maka jadi haram hukumnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sunani di 10 salat. Apakah harus duduk iftiras atau tawaruk pada saat sholat subuh? Kalau pertanyaannya harus, jawabannya tidak harus. Yang benar, boleh iftiras dan boleh tawaruk. Ini masalah ijtihadi. Dalam masalah ini, kemudian tidak terdapat dalil tegas dalam masalah ini. Dan semuanya boleh. Dan yang perselisihan dalam masalah ini adalah perselisihan tentang afdoliyah. Perselisihan dalam masalah ini, perselisihan tentang afdoliyah. manakah yang lebih afdol, iftiras atau katawaro? Tidak, bukan dalam masalah perselisihan, boleh. Jawabannya, iftiras boleh, tawaro juga boleh. Namun, manakah yang afdol? Nah, ini yang diperselisihkan. Apakah lebih afdol iftiras ataukah lebih afdol tawaro? Dalam mazhab Imam Ahmad lebih afdal iftiras untuk sholat dua rakaat yang di sana cuma ada satu tasahud. Dalam mazhab Syafi'i ini, maka yang afdal adalah tawaru. Dan wallah ta'ala alam, sampai saat ini saya lebih memilih untuk iftiras dalam masalah ini. Namun orang yang memilih tawaru sekalipun, demikian juga ini berlaku untuk sholat yang lain. Ini, tawaruk itu dianjurkan untuk duduk tasahud akhir, kecuali. Kecuali dalam satu keadaan, di mana keadaan shaf itu sempit, jika memaksakan diri untuk tawaruk, maka akan mengganggu kenyamanan jamaah yang lain. Maka meskipun dalam kondisi kita dianjurkan untuk tawaruk, dalam kondisi semacam ini, yaitu dalam kondisi tasahud akhir yang dianjurkan tawaruk, semisal sholat maghrib, ataukah sholat isya, atau sholat duhur, asar, jika kita maksakan diri tawaru itu menyusahkan jamaah di samping kita, maka tindakan yang tepat adalah iftiras. Maka tawaru dituntunkan dalam kondisinya dengan catatan tidak mengganggu orang. Karena mengganggu orang hukumnya haram, sedangkan tawaru hukumnya sunnah. Maka tentu meninggalkan hal yang haram muqaddam lebih didahulukan daripada mengejar yang sesuatu yang dianjurkan. Bagaimana kata tata cara? Tata cara menyingkirkan orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Ketika mungkin yang ditanyakan ada dalam kondisi sholat berjamaah tiba-tiba ada yang jatuh, mau meninggal dunia atau gimana ya. Maka hendaknya orang-orang yang di dekat orang tersebut membatalkan sholat untuk menolongnya dan segera menolongnya. Kalau bisa bahkan kalau seandainya dia belum sampai langsung meninggal dunia, menyelamatkannya adalah sebuah kewajiban. Jika sholat di masjid mengikuti jamaah, ternyata imam jamaah tersebut gerakannya cepat sekali, apakah kita tetap harus tumakninah ataukah mengikuti imam tersebut? Jawabannya adalah kita niat untuk tidak berjamaah dengannya. Niat sendiri. Memutus niat berjamaah dengannya. Bolehkah memakai mukena transparan saat sholat, tetapi kita memakai baju panjang yang menutupi kulit? Jika pakai baju rangkapan, ya tidak mengapa. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia pada tasawuf akhir dan sujud akhir? Pertama, yang dituntunkan untuk berdoa adalah di semua sujud, tidak harus menunggu sujud yang terakhir. Kemudian yang kedua, berdoa dengan bahasa Indonesia ketika itu hukumnya makruh. Upayakan untuk, kalau bisa untuk tidak, gunakan doa-doa yang sudah diketahui, Rabbana atina fiddunya hasanah, Rabbighfir li waliwalidayya. Nah, itu yang lebih baik. Bolehkah berdoa pada setiap sujud? Boleh. Kecuali jadi imam, dan ini menyebabkan sholat terlalu lama. Tapi sholat sendiri, atau memang telah diketahui makmumnya siap berlama-lama, maka boleh. Nabi memperlama rukuk apa yang beliau baca, beliau mengulang-ulang bacaan tasbihnya, sehingga dalam jumlah yang sangat banyak. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.